Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala mabuthi rahmatil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-17 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian pembahasan berikutnya di halaman 59, babu man la yajuzu daf'u zakati ilaihi. Bab golongan yang tidak boleh menerima zakat. Bab golongan yang zakat itu tidak boleh diserahkan kepadanya. Baik, ada 13 pembahasan dari bab ini. Kata penulis rahimahullahu taala, la tahillu liqaniyin. Zakat ini tidaklah halal bagi seorang yang berkecukupan. Ya, tidak halal bagi orang yang kaya, goni, kaya, berkecukupan. Wala liqawiyyin muktasib. Dan juga tidak halal bagi orang yang kuat, lagi mampu bekerja. Dan ini berdasarkan hadith Ubaid ibn Adi, riwayat Imam Ahmad. Abu Dawud, An-Nasai dan selainnya. Bahwa ada dua orang lelaki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta zakat dari beliau. Faqallaba fihim al-basar wa ra'ahuma jaldaini. Maka Nabi pun memandang keduanya dengan seksama. Dan beliau melihat bahwa keduanya masih kuat. Ya, terdapat bahwa orang yang diserahkan kepadanya urusan atau diamanahkan untuk membagi zakat, dia memastikan pihak penerima zakat itu apakah dia layak untuk menerimanya atau tidak. Maka Rasulullah bersabda, "Syi'tu ma ataitukuma wala hadda fihi ma liganin wala liqawin muktasib." Kata beliau, kalau kalian ingin, saya akan beri kalian dari zakat. Ya. Akan tetapi tidak ada hak pada zakat itu untuk seorang yang berkecukupan. Tidak ada pula hak bagi seorang kuat yang mampu bekerja. Nah, menunjukkan bahwa pemberian zakat itu kalau batul tam dan diterima ucapan orang yang diberi zakat, kalau misalnya dia mengaku bahwa dia termasuk orang yang berhak menerima, dan pihak pemberi tidak punya dalil atau tidak mengetahui kepastian tentang orang itu. Jadi kalau dia tidak tahu siapa orang yang datang kepadanya, ya, dia tidak bisa pastikan, dan keduanya mengaku berhak menerima zakat, boleh diberi. Karena itu Nabi berkata, kalau kalian berdua ingin, aku akan beri untuk kalian berdua. Tapi diingat bahwa zakat ini bukan untuk orang yang berkecukupan, bukan pula untuk orang yang kuat, mampu bekerja. Kemudian yang ketiga, tidak halal zakat untuk keluarga Nabi. Kata Ibnu Qudama, wala tahillu li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak halal untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Ini diterangkan oleh Ibnu Qudamah. Wahum Banu Hashim wa mawalihim. Mereka adalah Bani Hashim dan maula-maulanya. Maula Bani Hashim berarti siapa yang Bani Hashim punya jasa terhadapnya. Ya, dan yang dimaksud dengan Bani Hashim ada beberapa keluarga ya. Yang pertama keluarga Ali, Alu Ali. Yang kedua Alu Akil. Yang ketiga Alu Ja'far. Yang keempat Alu Al-Abbas. Yang kelima Alu Al-Harith. Ini yang dikatakan Bani Hashim. Iya. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa Bani Hashim tidak diberi dari sedekah itu. Karena di dalam sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi sadaqat innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad." Sungguhnya zakat-zakat ini adalah kotoran-kotoran manusia. Dan dia tidak halal bagi Nabi Muhammad, juga tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad. Ya, dan ini dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi Muhammad dan keluarganya. Dan disebutkan apa sebab Nabi Muhammad dan keluarganya tidak mendapat zakat, karena mereka sudah mendapat bagian dari al-khumus, mendapat bagian dari seperlima. Ada tunjangan dari Baitul Muslimin, dari Baitul Mal. Iya, karena itu tidak diberi dari zakat. Karena itu para ulama berbeda pendapat. Kalau misalnya Bani Hashim itu mereka fakir dan tidak dapat bagian dari pemerintah, tidak ada tunjangan dari Baitul Mal, apakah boleh menerima zakat atau tidak? Yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekh Ibn Uthaymin bahwa mereka boleh menerima zakat tapi dengan dua syarat itu tadi. Mereka fakir. Kemudian yang kedua bahwa tidak mendapat tunjangan dari mana? Baitul Mal. Iya, ini berkaitan dengan zakat. Dan zakat itu kewajibannya. Bagaimana kalau dengan sedekah sunnah? Apakah boleh Bani Hashim diberi sedekah? Ya, pendapat jumhurul ulama yang ini dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin dan selainnya, bahwa sedekah boleh diberi kepada keluarga Nabi. Ya, adapun maula dari keluarga Nabi juga tidak mendapatkan. Maula dari keluarga Nabi sama dengan maula dari Bani Hashim sama dengan Bani Hashim. Ini berdasarkan hadis Abu Rafi' maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya. Di mana Nabi berkata, "Inna sadaqa la tahillu lana wa inna maula al-qaumi min anfusihim." Sungguhnya sedekah tidak halal bagi kami dan maula satu kaum adalah tergolong dari diri-diri kaum itu sendiri. Iya. Jadi orang yang tergolong ke dalam keluarga Nabi, maula mereka, ini juga tidak boleh menerima apa? Menerima zakat. Pembahasan yang kelima tentang pemberian zakat kepada kedua orang tua dan anak keturunan. Kata Ibnu Qudamah, wala yajuzu daf'uha ila alwalidaini wa in alaw. Dan tidak boleh zakat itu diberikan kepada kedua orang tua ke atas. Maksudnya kedua orang tua, ayah ibu, kakek nenek, atau kalau dia masih punya kakek buyut, nenek buyut. Ya, kalau dia masih punya nenek moyang, kakek moyang yang hidup, semuanya ke atas. Menurut Ibnu Qudamah tidak boleh menerima apa? Menerima zakat. Ya, sebab kewajiban anak adalah memberi kepada orang tuanya dari hartanya, bukan diberi dari apa? Dari zakat. Dan mereka juga katakan bahwa anak laki-laki hartanya milik ayahnya. Karena Nabi berkata, "Anta wa maluka li abik," engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Karena itu tidak diserahkan zakat kepada ayah. Iya. Baik. Ini salah satu pendapat ya di dalam madhab Imam Ahmad. Ada pendapat yang kedua di madhab Imam Ahmad, bahwa orang tua apabila mereka miskin dan si anak sendiri tidak mampu menafkahi orang tuanya, boleh memberikan zakat itu kepada orang tua yang miskin tersebut. Iya. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ini insyaallah taala pendapat yang lebih dekat ya. Pendapat yang lebih kuat, karena sepanjang keduanya masuk ke dalam golongan fakir dan miskin, ya asalnya boleh diberi zakat sebagaimana ketentuan Al-Qur'an. Iya. Dan itu insyaallah taala yang lebih kuat. Demikian pula yang terkait dengan anak. Kalau Ibnu Qudamah di sini, wala ilal waladi wa in safal. Tidak boleh memberikan kepada anak ke bawah. Anaknya, anak laki-laki, anak perempuan, cucu, cicit. Ya. Setelah cicit apa? Cacat. Ya. Yang jelas ke bawah semuanya, cucu-cucunya ke bawah. Tidak boleh diberi zakat. Ini pendapat Ibnu Qudamah ya. Dan ini sama dengan pembahasan sebelumnya terhadap kedua orang tua. Yang benarnya bahwa kalau mereka termasuk orang yang perlu, termasuk fuqara, iya, maka boleh memberikan zakat kepadanya. Baik. Kemudian berikutnya tentang memberi zakat kepada istri. Ya. Ibnu Qudamah berkata, wala ila zawjah, dan tidak boleh seorang suami memberikan zakat kepada siapa? Kepada istrinya. Kalau dicetakan buku kita, wala ila zawjain ya, dan tidak kepada az-zawjain. Jadi sebagai cetakan kepada az-zawjah, kepada istri. Nah, kalau dikatakan zawjain berarti sebaliknya ya, laki-laki dan perempuan. Tidak boleh suami memberi kepada istri, dan tidak boleh memberi istri memberi kepada siapa? Suami. Kalau suami tidak boleh memberi zakat kepada istri, ini benar. Karena memang nafkah istri itu selamanya ditanggung oleh siapa? Oleh suami. Iya. Baik. Dan hal ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada silam pendapat bahwa suami tidak boleh memberikan zakat kepada siapa? Kepada istri. Tapi kalau sebaliknya, apakah istri boleh memberikan kepada suaminya yang fakir? Ya, istrinya kaya ya, suaminya fakir. Iya. Apakah boleh? Ini ada dua pendapat. Dan yang paling kuatnya bahwa boleh seorang istri memberikan zakatnya kepada suaminya. Dan ini satu riwayat di dalam madhab Imam Ahmad Dan ini pula madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Berdasarkan hadith Abdullah bin Mas'ud tentang kisah Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana Zainab ini, istri Ibnu Mas'ud, ingin bersedekah dengan perhiasannya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, yang paling berhak mendapatkan hal tersebut adalah dia dan anak-anaknya. Maka Nabi berkata, "Shadaqa Ibnu Mas'ud." Ibnu Mas'ud telah benar. Iya, "Zawjuka wa waladuka ahaqqu man tasaddaqta bihi alaihim." Suamimu dan anak-anakmu, mereka adalah yang paling berhak mantasaddaqti bihi alaihim, orang yang engkau bersedekah kepada mereka. Nah, ini hadis di dalam Sahih Bukhari, ya, menunjukkan bahwa istri boleh memberikan zakatnya kepada siapa? Kepada suami. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah membahas tentang pemberian zakat kepada budak yang dimiliki, pembahasan ke-8. Kata beliau, wala ilar raqiq, dan tidak boleh memberikan zakat kepada budak. Ya, karena budak itu tidak memiliki harta. Begitu si budak diberi harta, harta itu akan menjadi milik siapa? Menjadi milik tuannya. Iya. Menjadi milik tuannya. Baik. Kecuali kalau budaknya dalam muka tabayan, itu sudah berlalu, karena dia membebaskan dirinya. Kemudian Ibnu Qudamah menyinggung tentang pemberian zakat kepada orang kafir. Kata beliau, wala ila kafir, tidak boleh zakat diberikan kepada seorang yang kafir. Ya, dan kafir yang dimaksud selain daripada muallaf, selain dari kafir muallaf, ya, yang sudah berlalu. Kalau kafir mu'allad, sudah disebutkan ketentuannya di dalam ayat pada pembahasan sebelumnya. Golongan yang berhak menerima zakat. Atau tempat-tempat penyaluran zakat. Ya. Jadi kafir yang dimaksud di sini, kafir yang bukan mu'allad. Ini tidak boleh diberikan kepada mereka. Sebab asalnya zakat itu diberi kepada kaum muslimin saja. Ya. Dan ini sudah berlalu bersama kita. Kemudian berikutnya Ibnu Qudamah membahas tentang pemberian sedekah sunta untuk golongan yang disebut di atas. Ya, tadi ada beberapa golongannya. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah tidak boleh menerima zakat. Dan zakat wajib, kewajiban dikeluarkan. Bagaimana kalau yang diberikan adalah hal yang sunnah, sedekah sunnah biasa? Kata Ibnu Qudamah, "Fa'amma sadaqatut tatawwu' fayajuzu daf'uha ila ha'ulai wa ila ghairihim." Adapun sadaqah tatawwu' boleh diberikan kepada mereka, orang-orang yang dilarang itu tadi, dan boleh juga diberikan kepada selainnya. Ya, jadi rupanya ketentuan yang diterangkan oleh Ibnu Qudamah tidak boleh memberi kepada keluarga Nabi, kepada ayah ibu, kepada anak-anak, kepada apa namanya, orang yang wajib dinafkahi, kepada budak, kepada orang kafir, ini pada zakat yang wajib. Adapun zakat yang sunnah boleh saja diberi. Ya, dan tentunya untuk zakat wajib telah kita rangkan silam pendapat, ya, berkaitan dengan masalah memberi untuk kedua orang tua dan anak-anak. Kemudian pembahasan berikutnya, beliau jelaskan tidak boleh mengeluarkan zakat tanpa niat. Ya. Kata Ibnu Qudamah, wala yajuzu daf'uz zakati illa biniyah. Tidak boleh mengeluarkan zakat kecuali dengan niat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amalan tergantung pada apa? Pada niatnya. Jadi kalau misalnya dikeluarkan zakat, dia belum berniat itu zakat. Dia keluarkan 2 juta misalnya. Dia tidak niatkan zakat. Sudah keluar, setelah itu baru dia berpikir, Oh itu saya niatkan zakat aja. Maka ini tidak boleh ya. Jadi ketika dia keluarkan dia harus meniatkan itu apa? Itu zakat. Iya. Karena di awal dia keluarkan dia sudah niat bersedekah biasa, itu yang terhitung sesuai dengan niatnya. Illa ya'khudaha al-imam minhu qahran. Kecuali di satu keadaan, bila penguasa mengambil zakat secara paksa. Iya. Jadi penguasa mengambil zakatnya secara paksa, maka di sini terhitung zakat. Karena memang dipungut oleh penguasa dan dia adalah pihak yang berhak untuk menerima zakat itu. Iya. Bagaimana jika zakat diserahkan kepada selain mustahik? Ini pembahasan yang terakhir. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa idza dafa'a az-zakata ila ghairi mustahiqiha lam yajuzhu. Iya. Atau lam tajizihi. Apabila dia menyerahkan zakat kepada selain orang yang mustahik berhak menerimanya, ya, lam yajizihi, tidak syah hal tersebut. Illal ghaniya idza dhannahu faqiran. Kecuali kalau orang kaya yang dia sangka sebagai orang yang apa? Orang yang miskin. Iya. Baik. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak syah? Iya. Dan kenapa diperkecualikan orang kaya saja? Sebab kefakiran itu hal yang apa? Hal yang sifatnya tidak begitu tampak. Ada orang punya rumah, tapi kadang dia miskin namanya, fakir. Karena dia misalnya banyak utang, banyak tanggungan. Jelas ya? Iya. Ada yang rumahnya biasa-biasa, dia dianggap kaya. Ada yang rumahnya bagus, dianggap apa? Miskin. Karena itu di dalam sisi kefakiran tidak begitu nampak. Ya, karena itu diperkecualikan kalau dia diberi karena alasan miskin ternyata dia kaya, ini zakat sudah syah. Sebab dia di sini tidak dianggap menelantarkan. Berbeda kalau 8 asnaf yang lain atau 6 asnaf yang lain, fakir dan miskin sama ya. Ya, kalau amil dan seterusnya itu bisa dia pastikan. Dia mengaku amil zakat, bisa diperiksa namanya, dicatat dan dilihat. Ya, kalau ternyata dia bukan amil zakat, nah berarti dia yang keliru. Dia yang teledor di dalam memberi. Ya, dia misalnya mengaku berhutang. Bisa dia pastikan, kamu berhutang, mana orang-orang yang berhutang itu dari engkau berhutang kepadanya. Dia tanya kepada orang itu, benar bahwa si fulan berhutang? Bisa dia pastikan. Jelas ya? Tapi berbeda dengan orang yang fakir dan ternyata tampak bahwa dia kaya. Ya, sekali lagi kesimpulannya bahwa zakat kalau diserahkan kepada selain mustahiknya harus dikeluarkan kembali, diulangi pengeluaran zakatnya. Kecuali kalau dia serahkan kepada seorang yang dianggap fakir atau miskin, ternyata dia adalah kaya. Baik, selesai sudah pembahasan zakat. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau, kitab puasa. Ya, di pendahuluannya ada 10 pembahasan yang kita akan jelaskan. Yang pertama, definisi puasa. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Al-imtina, al-kaf. Iya. Dan ini mana secara bahasa dimaklumi penggunaannya di dalam Al-Quran, di dalam hadith, maupun di dalam ucapan-ucapan orang-orang Arab. Iya. Adapun secara istilah, puasa adalah al-imsaku biniyati ta'abbudillahi ta'ala an asya'a makhsusah fi zamanin muayyan min syakhsin makhsus bisyurutin makhsusah. Puasa adalah al-imsak, menahan, biniyati ta'abbudillahi ta'ala, dengan niat beribadah kepada Allah. Ya, jadi penahanannya dengan niat ibadah. Kalau dia menahan karena kebiasaannya menahan, ya, tanpa niat ibadah, ini bukan puasa namanya. Menahan dari apa? An asya makhsusah, dari perkara tertentu. Karena anda semua ditahan ya. Hanya pada hal-hal tertentu, makan, minum, hubungan suami istri, dan seterusnya dari hal-hal yang akan diterangkan. Fi zamanin muayyan, penahanannya pada waktu tertentu. Karena puasa itu dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Iya. Min syakhsin makhsus, dari orang tertentu. Karena yang melakukan puasa tidak semua orang. Orang yang haid dan nifas tidak boleh puasa. Ada syarat, ketentuan siapa yang wajib berpuasa. Bisyurutin makhsusah, ada syarat-syarat tertentu. Jadi dalam puasa ada hal-hal, perkara-perkara yang disyaratkan. Akan datang penjelasannya. Jadi ini yang disebut dengan puasa. Iya, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dan perlu saya ingatkan ya bahwa keutamaan puasa sangat banyak sekali manfaat dan kebaikannya. Dia adalah rukun Islam. Iya, salah satu dari 5 rukun Islam. Sebagian ulama menganggapnya di rukun yang keempat dan sebagiannya menganggapnya di rukun yang kelima. Baik. Kemudian beliau katakan, wajibu siyamu Ramadan. Ini penjelasan tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya, tidak diragukan bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Dan beberapa ayat setelahnya penjelasan tentang kewajiban puasa Ramadan. Adapun hadith-hadith yang menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan sangat banyak sekali. Di antaranya hadith Ibnu Umar, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkata. Dan salah satunya disebut wa saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan sepakat para ulama tentang kewajiban puasa, tidak ada silam pendapat. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan syarat-syarat orang-orang yang wajib berpuasa Ramadan. Kata beliau, ala kulli muslimin baligin aqilin qadirin ala shaum. Puasa diwajibkan atas setiap muslim. Ya, dan ini syarat pada seluruh ibadah ya, disyaratkan keislaman. Aqilin, baligin, pada orang yang balik. Adapun anak kecil yang belum balik, belum wajib melakukan puasa. Hanya saja akan datang nanti bahwa dia diperintah ya. Walaupun belum wajib, tapi diperintah. Akilin, dia waras. Ya, karena puasa itu disyaratkan dengan niat. Dan niat itu tidak tergambar pada orang yang tidak waras. Tidak ada akalnya yang menyertai perbuatan ibadah. Iya, keluar juga darinya orang yang pingsan satu hari penuh. Ini dikatakan sama dengan orang yang apa? Tidak waras. Karena dia tidak sertai dengan niat di dalam pelaksanaannya. Syarat yang ketiga, syarat yang keempat, qadirin ala shaum. Dia mampu untuk berpuasa. Mampu dari sisi fisik. Iya. Bukan orang yang sakit. Dan mampu dari sisi kesempatan, bukan orang yang musafir. Dan mampu dari sisi tidak ada penghalangnya. Bukan perempuan yang haid, bukan pula perempuan yang apa? Yang nifas. Dan ini semuanya adalah hal-hal yang dimaklumi. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang puasa Ramadan bagi anak kecil. Kata beliau, wa yu'maru bihi as-sabiyu idza ataqahu. Dan anak kecil diperintahkan idza ataqahu, apabila anak kecil ini mampu. Ya, anak kecil dibiasakan ya untuk puasa, supaya terbiasa. Ya, kalau dia menangis, maka diberi mainan supaya lupa laparnya. Sebagaimana para sahabat, mereka melatih anak-anaknya berpuasa. Ya, kalau mereka menangis karena makan, diberi mainan, sehingga dengan main dia lupa puasanya. Baik. Dan ini adalah hal yang bagus ya, melatih anak-anak kecil. Walaupun dia belum mampu berpuasa satu hari penuh, ya, dibiasakan. Mungkin dia berpuasa setengah hari, nanti setelah setengah hari diizinkan makan sedikit, kemudian melanjutkan lagi sampai apa? Sampai sore hari. Ya, walaupun tidak dianggap berpuasa, tapi ini untuk membiasakan. Ya. Kalau dia masih kecil, sama sekali belum bisa menahan, ya paling tidak dibahasakan kepadanya. Sering ditanya, kamu puasa atau tidak? Supaya dia tahu bahwa keberadaan bulan di bulan Ramadan itu ada kewajiban puasa. Dia terbiasa dengan ditegur, diingatkan, dan dia mengetahui bahwa orang di sekitarnya sedang puasa dan seterusnya. Iya. Dan ini dalilnya adalah hadis tentang sholat ya, yang sudah kita terangkan. Nabi memerintah anak kecil untuk orang tuanya memerintah agar supaya anak-anak diperintah untuk anak-anaknya disuruh sholat di umur 7 tahun, dipukul di umur 10 tahun. Ya, dan ini hadis berlaku untuk seluruh perintah kepada anak kecil dalam pokok-pokok syariat. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tiga hal penentu masuknya kewajiban Ramadan. Ya. Jadi ada tiga hal pokok akan beliau sebutkan. Kata beliau, wajibu bi ahadi salasati asya. Dan wajib berpuasa itu dengan adanya tiga perkara. Yang pertama, kamali Sya'ban, sempurnanya Sya'ban. Ya. Dalam sebulan itu di hitungan kalender umat Islam berapa hari? 29 hari. Kalau tanggal 29 terlihat hilal, besoknya sudah tanggal 1. Saat itu sudah dihitung tanggal 1. Kalau hilal dilihat ternyata belum tampak, maka besoknya masih dihitung tanggal 30. Setelah tanggal 30, otomatis masuk tanggal 1. Karena itu di dalam Islam tidak ada, dikatakan bulan hanya 28 hari. Dan tidak dikenal dalam Islam namanya tanggal 31. Jelas ya? Jadi ini yang pertama, dengan sempurnanya Sya'ban. Jadi kalau sudah 30 hari, berarti pasti besoknya sudah Ramadan. Dan ini berdasarkan hadis jumlahnya mutawatir. Antaranya hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, "Shumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. "Fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30." Apabila mendung terhadap kalian, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Baik. Yang pertama ya, sempurnanya bulan Sya'ban. Yang kedua, waru'yatu hilal Ramadan. Yang kedua, dengan melihat hilal Ramadan. Iya. Jadi kalau seorang melihat hilal Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Dan ini berdasarkan ayat, "Man syahida minkum syahra falyasumhu." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Dan juga berdasarkan hadith yang telah kita bacakan tadi, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, "Wa wujudu ghaibin أو قطر ليلة الثلاثين يحول دونه. Dan wajib puasa kalau ada mendung atau qatrin penghalang pada malam ke-30. Ya, yang menghalangi untuk melihat hilal. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah ya. Dan sebagian ulama mereka berdalilkan dengan riwayat fa'ingum ma'alaikum faqdurulah. Kalau mendung terhadap kalian maka kira-kiralah. Iya. Dan ini pendalilan bukan pada tempatnya dengan hadis ini, karena kalimat kira-kiralah di situ itu diterangkan di riwayat yang lain, maksudnya genapkan menjadi 30 hari. Iya. Karena itu kalau di malam 30 ada keraguan misalnya mendung, ya, kemudian digenapkan karena mendungnya untuk hati-hati, tanggal 30-nya dianggap apa? Tanggal 1 saja Ramadan, maka itu namanya puasa pada hari ragu, siam yaumus syak. Dan ini adalah puasa yang dilarang. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ammar bin Yasir, "Man shoma yawmal ladzi yashukku fihi faqad asha Abul Qasim." Siapa yang berpuasa pada hari syak, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Nabi Muhammad. Maka tanda yang ketiga yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini yang benarnya tidak disyariatkan. Yang benarnya kalau ada mendung di malam 30, yang benarnya bulan digenapkan menjadi 30 hari. Karena dianggap belum melihat apa? Belum melihat hilal. Itu yang benarnya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat kebanyakan ulama. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah membahas tentang melihat hilal. Kata beliau, wa'idha ra'al hilala wahdahu sama. Kalau dia melihat hilal, ya, ketentuan melihat hilal itu artinya dia melihat dengan mata kepalanya atau menggunakan alat. Dengan mata kepala tapi dia gunakan apa? Alat seperti sekarang ini teropong misalnya dan semisal dengan itu. Kapan hilal dilihat? Tidak ada masalah. Dan hilal itu adalah bulan sabit kecil yang muncul di awal bulan. Orang Arab berkata bulan yang tampak di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu disebut hilal. Tanggal 4 ke atas dalam bahasa Arabnya disebut qamar sudah, disebut bulan. Jelas ya? Dan cara melihat hilal itu ketika matahari terbenam. Jadi tanggal 30 begitu matahari, lingkaran matahari terbenam, maka ditunggu di situ. Ditunggu. Iya. Kalau setelahnya nampak bulan sabit kecil, nah, itulah yang disebut dengan apa? Disebut dengan hilal. Jelas ya? Ya, matahari terbenam tidak begitu lama, kalau hilalnya kelihatan akan tampak hilal itu. Iya. Dan melihat hilal ini hanya mungkin di tempat yang terbuka. Di padang pasir misalnya, atau di lapangan terbuka tidak ada bangunan, tidak ada gunung, atau di laut. Iya. Hanya mungkin demikian untuk dilihat. Baik. Dan ketentuan melihat hilal, iya. Ini semuanya boleh saja. Kalau ingin melihat hilal, semuanya boleh melihat hilal. Ya, tapi penentuan hilal, lihat hilal itu dianggap atau tidak, yang menentukannya adalah pemerintah. Sebab ini adalah wewenang dari siapa? Pemerintah. Iya, mereka yang mengangkat silam pendapat. Jadi kalau ada persilam pendapat tanggal berapa Ramadan, pemerintah yang menentukan. Apa yang dia putuskan berdasarkan rukyat hilal itu yang diterima. Nah, karena itu harusnya ada ketegasan dari pihak pemerintah dalam hal ini. Iya. Dan selama ini sering terjadi silam pendapat, ada orang-orang yang menyelisihi, ya, karena pemerintahnya tidak tegas. Ya. Dan itu salah satu kejelekannya negeri demokrasi. Ya. Membuat orang apa mencari ridho manusia saja. Dan biasanya setiap tahunnya yang menyelisih itu saja orangnya. Ya. Dan semuanya orang tahu siapa orangnya. Itu saja. Jelas ya? Kalau dibacakan ayat-ayat tentang melihat hilal, hadith-hadith tentang melihat hilal, seakan-akan itu tidak pernah tertulis dalam Al-Quran. Ilmu hisabnya, ilmu falaknya lebih ahli, lebih jago. Iya. Yang menjadi masalah adalah kelancangan untuk membuat keributan di tengah kaum muslimin. Ya, mereka tidak berpikir bagaimana dosa tatkala terjadi keributan di tengah kaum muslimin. Demikian pula kalau ada yang punya paham-paham aneh, ya, seperti sebagian orang yang miring-miring di Makassar ini, ya, yang selalu berpuasa 2 hari sebelumnya, lebaran 2 hari sebelumnya, ya, ukurannya tidak ada dengan melihat hilal, dengan mengukur pasang surut air laut, ya. Tidak tahu jin dari mana yang membisikkannya. Ya. Dan subhanallah hal-hal yang seperti ini dibiarkan. Ya. Dan ini termasuk kerusakan mass media di sini. Mengekspos cari hal-hal yang aneh. Harusnya tidak ada yang kenal orang-orang yang seperti ini. Ya. Tapi namanya sebagian orang ya, keperluan mengumpulkan berita. Ya. Maka dia masukkan hal-hal yang seperti itu. Ya. Ini pekerjaan sebagian orang ya. Dia sebarkan berita-berita yang tidak baik, siap-siap saja untuk menanggung dosanya. Sepanjang berita baik, berita tidak baik itu membuat kerusakan, si penyebarnya akan menanggung dosanya sampai hari kiamat. Dan ini sering ya di wilayah kelompok yang berada di sini, ya yang biasa pakai apa namanya pirang-pirang itu, ya dan satu lagi di Sumatera sana, tiap tahun itu. Dan ini dibiarkan saja. Harusnya orang-orang yang seperti ini diberi pelajaran. Ya. Diberi pelajaran. Agar supaya tidak lancang terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan ketentuan agama yang disepakati oleh para ulama dari dahulu. Baik. Maka harusnya pihak pemerintah itu tegas. Ya, di dalam hal yang seperti ini. Nah, dan kalau pemerintah sudah menegaskan sesuatu, maka itu yang dijadikan standar puasa. Dan kita memang berpuasa kalau seluruh manusia atau kebanyakan manusia berpuasa. Berdasarkan hadits Aisyah, riwayat At-Tirmidzi Al-Baghawi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaum yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun." Puasa itu adalah hari manusia berpuasa dan berbuka adalah hari manusia berbuka. Iya. Manusia puasa adalah hari manusia berpuasa dan berbuka hari manusia berbuka. Jadi dikembalikan kepada ukuran manusia. Itu yang dijadikan sebagai ukuran. Kalau misalnya ada yang melihat sendirian, apakah diterima persaksiannya? Ini dibahas oleh penulis di sini. Ya, kata beliau, kata Ibnu Qudamah, "Wa idza ra'al hilala wahdahu sama." Ya, fa in kana adlan sauman nasu biqaulihi. Apabila seorang melihat hilal, maka dia berpuasa. Ya, dan kalau satu orang yang melihat ini, dia seorang yang terpercaya, boleh manusia puasa dengan persaksiannya. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Umar riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban. Ya. Rasulullah bersabda atau Ibnu Umar berkata, "Tara annasul hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaituhu fa sama wa amara an-nasa bi siyamihi." Manusia melihat hilal, kemudian kata Ibnu Umar, "Saya kabarkan kepada Nabi bahwa saya melihat hilal itu." Maka manusia pun Nabi pun berpuasa dan beliau perintah manusia berpuasa. Jadi dalam hadis ini Nabi menetapkan ketentuan berpuasa dan beliau ya, kedudukannya sebagai seorang pemerintah memutuskan berpuasa karena persaksian satu orang saja. Persaksian dari siapa? Ibnu Umar. Bagaimana kalau persaksian satu orang ini tidak diterima? Ya, bahir dari ucapan Ibnu Qudamah, dia apa? Dia berpuasa sendiri pada dirinya sendiri. Ya. Dia berpuasa pada dirinya sendiri. Tidak dia tampakkan puasanya. Jelas ya? Karena dia melihat. Dan tidak ada alasan baginya untuk apa? Untuk tidak beramal dengan apa yang dia lihat. Ya. Tapi dia sembunyikan. Tidak boleh dia ganggu kemaslahatan umum. Baik. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat, walaupun dia lihat sendiri, dia tetap ikut kepada kebanyakan orang untuk menjaga persatuan. Ya, dan di keadaan ini memang ada dua pendapat ini memang dua-duanya kuat. Iya. Baik. Ini berkaitan dengan awal masuknya Ramadan ya, boleh dengan persaksian satu orang. Tapi kalau selesainya Ramadan, waktu Idul Fitrinya, itu lain pembahasannya. Iya. Ini pembahasan yang ke-8. Bila seorang bersendirian melihat hilal keluarnya Ramadan. Iya. Kata Ibnu Qudamah, wala yuftiruna illa bi syahadati adlaini. Wala yuftiru idha ra'ahu wahdahu. Dan tidak boleh berbuka, maksudnya menganggap Ramadan selesai, masuk di bulan Syawal. Tidak boleh berbuka kecuali persaksian dua orang melihat hilal bulan Syawal. Kalau dia melihat sendiri, tidak boleh berbuka. Nah, dan ini dipetik oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dari sebagian hadis, tapi hadisnya lemah. Hanya saja, ya, kandungan dari hadis didukung di dalam pembahasan persaksian. Ya. Dan sebagian ulama telah menukil kesepakatan bahwa sahnya di dalam menentukan keluarnya Ramadan, masuknya bulan Syawal itu harus persaksian dua orang. Ya. Karena ini lebih berat daripada apa? Masuknya Ramadan. Ya, dan asal dalam persaksian-persaksian ya, akan datang di pembahasan syahadat, dalam kondisi yang seperti ini itu paling sedikit berapa? Dua orang. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan kalau seorang telah berpuasa selama 30 hari tapi hilal belum terlihat. Kata beliau, wa in samu bi syahadati ithnaini 30 yawman aftaru. Iya. Kalau mereka berpuasa dengan persaksian dua orang selama 30 hari, maka setelah itu mereka berbuka. Iya. Mereka berbuka. Nah, kenapa harus berbuka? Sebab sudah berapa? 30 hari. Jadi kalau dia berpuasa lagi besoknya, itu berarti dia berpuasa hari keberapa? 31. Dan itu pasti keliru sudah. Jelas ya? Karena di awal masuknya puasanya sudah syah. Mereka melihat hilal. Baik. Ada rincian lain, kata Ibnu Qudamah, wa in kana bi ghaimin aw qali wahidin lam yuftiru illa ay yarauhu aw yukmilul iddah. Kalau dia berpuasa di awal, berpuasa karena mendung, misalnya tanggal 29 mendung, akhirnya tanggal 30-nya dia hitung tanggal 1 Ramadan untuk hati-hati. Ya, ini terlarang ya, sudah kita terangkan. Tapi andai kata ada yang melakukannya, dia puasa di atas dasar ini dan ternyata setelah 30 hari dia belum lihat hilal, maka kata Ibnu Qudamah tetap dia puasa. Dia tetap puasa sampai melihat hilal atau digenapkan bulan. Demikian pula kalau awal puasanya di awal bulan dengan pendapat satu orang. Ya, dengan pendapat satu orang. Maka ini dia boleh tetap berpuasa menurut Ibnu Qudamah. Ini salah satu pendapat ya. Tapi ada pendapat yang lain bahwa kalau puasa di awal bulan karena persaksian satu orang, itu adalah puasa yang telah syah menurut dalil syariat. Sepanjang dia telah syah dan puasanya setelah 30 hari, maka tidak boleh menambah. Ya, karena itu kewajibannya berbuka. Dan ini pendapat lebih kuat ya. Kalau Ibnu Qudamah di atas, tidak. Ya, tetap dia berpuasa sampai melihat hilal atau dia genapkan jumlah. Baik. Dan sekali lagi yang benarnya bahwa apa? Ya, kalau awal puasanya dengan persaksian satu orang itu sudah syah ya. Kapan sudah 30 hari harus terhitung 30. Iya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang beberapa ketentuan tentang masuknya Ramadan bagi tawanan. Kata beliau, wa in ishtabahat al-ashhuru 'ala al-asiri taharra wa sama. Fa in wafaqa ash-shahra aw ma ba'dahu ajza'ahu. Wa in wafaqa qablahu lam yajzihi. Apabila bulan itu samar bagi tawanan. Ini tawanannya kalau dia ditawan oleh kafir. Tapi kalau dia tawanan di negeri kaum muslimin di penjara, bukan tawanan namanya, sejin kalau di penjara itu. Jadi penjara. Tapi kalau tawanan ini pasti ditawan sama orang apa? Orang kafir. Ya orang kafir mana ada peraturan puasa dan seterusnya. Dan tawanan tidak melihat matahari. Ya, kalaupun dia lihat, dia tidak tahu keberadaan tanggal misalnya. Dia tidak tahu keberadaan tanggal. Ya, maka di kondisi yang seperti ini dia taharrah. Dia memperkirakan. Ya. Dan bisa ya dia memperkirakannya dengan dia melihat bulan. Oh kemarin, berarti 10 bulan lalu Ramadan, sekarang dia hitung-hitung. Oh berarti ini sudah bulan 9 misalnya. Apa sudah bulan 8? Ah, ini sekarang bulan Syaban. Berarti besok Ramadan. Ya. Dia lihat bulan malam ini apa nampaknya sudah mulai di ujung langit sana. Berarti ini sudah dekat. Ya, pakai tahari. Jelas ya? Kalau dia tahari berpuasa, maka puasanya syah. Iya. Jadi setelah tahari ternyata puasanya mencocoki bulan atau setelah bulan, maka syah puasanya. Tapi kalau ternyata tahari setelah itu dia dapatkan berita ternyata puasanya harusnya Ramadan tapi dia puasa di Syaban, maka itu tidak terhitung. Baik. Itu tidak terhitung. Dan ini saya kira jelas ya. Ya, kalau di sebuah negeri misalnya mereka tidak mampu melihat hilal sendiri di negerinya seperti di sebagian negeri-negeri kafir, ya, yang minoritas penganut Islamnya, maka mereka bisa melihat ke negeri Islam yang berada di tetangganya, di sekitarnya. Karena biasanya di sekitarnya tidak terlalu beda jauh. Ya, dan ini masalah tidak terlalu berat untuk sekarang ini dengan berbagai fasilitas yang dimudahkan. Kemudian pembahasan berikutnya, babu ahkamil muftirina fi Ramadan. Bab hukum-hukum bagi orang yang tidak berpuasa Ramadan. Ada 10 pembahasan di sini. Yang pertama penyebutan global 4 golongan yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Kata Ibnu Qudamah, wa yubahul fitru fi Ramadan li arba'ati aqsam. Dibolehkan berbuka di bulan Ramadan itu untuk 4 golongan. Iya, 4 pihak yang dibolehkan. Nah, baik. Dan pihak yang dibolehkan ini kalau disimpulkan semuanya terbagi 3. Ada yang berbuka dan kewajibannya mengqadha. Yang kedua ada yang berbuka dan kewajibannya membayar fidyah. Kemudian yang ketiga ada yang berbuka dan kewajibannya mengqadha dan membayar fidyah. Jadi terbagi berapa? terbagi tiga. Nah, baik. Ini pembagian berdasarkan apa yang akan dijelaskan oleh Ibnu Qudamah di sini ya. Walaupun ada rincian-rincian, insyaallah taala akan kita terangkan pada tempatnya masing-masing. Ibnu Qudamah memulai dari bagian pertama tentang orang yang sakit dan musafir. Kata Ibnu Qudamah, ahaduha al-maridu alladhi yatadarraru bihi wal musafiru alladhi lahul qasru. Yang pertama yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Yang merasa berbahaya kalau berpuasa. Ya, tadarrar. Sebab sakit itu dua macam ya, ada sakit yang berat, ada yang tidak berat. Ya, kalau misalnya sakitnya cuman sakit kepala ya, atau sakit gigi atau kesandung batu, seleo. Sakit yang seperti ini bukan udzur untuk apa? Tidak berpuasa. Karena itu Ibnu Qudamah sebut sakit yang merupakan dharar. Memberikan apa? Bahaya baginya. Iya. Sehingga kalau dia puasa akan melemahkan badannya. Atau kalau dia puasa akan menambah penyakitnya. Atau dia mungkin sanggup puasa. Tapi dia wajib minum obat. Kalau obatnya tidak dia minum, akan menambah penyakitnya. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Ini penyakit memberikan bahaya. Tidak apa-apa dia berbuka. Baik. Kemudian wal musafir alladhi lahul qasru. Seorang musafir yang apa? Menjama. Ya maksudnya safarnya safar. Yang sudah jarak yang boleh qasr. Adapun kalau perjalanannya perjalanan ringan, belum mengqasar, ini tidak boleh berbuka ya. Jadi ini dua golongan. Dua golongan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau dia melakukan perjalanan lalu berbuka, maka wajib dia ganti puasa itu dengan berpuasa di hari-hari lain. Ya. Dan untuk dua hal ini tidak ada silang pendapat secara global di kalangan ulama. Baik, kalau orang yang sakit dan musafir berbuka, apa kewajibannya? Ya, kata beliau, fal fitru lahuma afdal wa alaihim alqada. Berbuka bagi keduanya adalah lebih afdal dan wajib atas keduanya mengqada. Wa in sama ajza'ahuma. Andai kata si sakit tetap dia mau puasa, si musafir tetap melakukan safar, boleh saja syah. Baik. Jadi di sini tampak ya bahwa musafir itu orang yang sakit, kalau dia berpuasa kewajibannya adalah mengqadha. Apa? Afwan. Kalau dia berbuka kewajibannya adalah apa? Mengqadha. Dan si sakit kalau dia paksa dirinya puasa, puasanya syah. Demikian pula musafir. Tapi dalam pembahasan safar ini silang pendapatnya lebih besar. Iya. Karena ada hadith-hadith zahirnya pembolehan puasa bagi musafir lebih afdalnya. Bahkan Nabi di kala sangat panas sekali beliau tetap puasa. Dan sebagian hadith terdapat celaan bagi musafir yang berpuasa. Ya, karena itu ya para ulama merinci pendapat yang terkuat dirinci keadaan musafir tentang masalah yang mana yang paling afdal. Ingat ya, pembahasan kita membahas yang mana yang paling afdalnya, dia berbuka atau berpuasa. Tapi kalau musafir ingin berbuka, tidak ada yang melarangnya menurut kesepakatan ulama. Tapi kalau kita bahas yang mana yang paling afdal, ini dibagi bahwa musafir itu dua jenis. Ada musafir yang safarnya berat, dan ada musafir yang safarnya ringan. Kalau musafir yang safarnya ringan, afdalnya dia apa? Dia berpuasa. Iya, afdalnya dia berpuasa. Sebab itu lebih melepaskan tanggung jawabnya. Dan Nabi sendiri di masa berat, beliau tetap berpuasa. Iya. Baik. Keadaan yang kedua, kalau safarnya berat. Kalau safarnya berat, yang paling afdalnya adalah apa? Adalah berbuka. Karena Nabi bersabda, laisa minal birri afsiyamu fis safar. Bukan dari kebaikan, berpuasa di mana? Di perjalanan. Ini kalau safar meletihkan. Ya. Walaupun sepakat para ulama, kalau dia musafir, walaupun meletihkan, dia tetap puasa, puasanya syah. Jelas ya? Baik, selesai sudah tentang orang sakit, musafir, serta ketentuannya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang perempuan haid dan nifas serta ketentuannya. Kata Ibnu Qudamah as-sani, yang kedua, al-haid wan nufasa, perempuan haid dan nifas, tuftirani wa taqdiyani wa insamata lam yajizihima. Iya. Baik. Yang kedua adalah perempuan yang haid dan nifas. Keduanya boleh berbuka. Dan kalau dia berbuka, dia membayar qadha. Dia mengqadha puasanya, menggantinya. Dan ini berdasarkan hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Panu'maru biqadha'i shaum, kami diperintah untuk mengqadha puasa. Ya, ini bagi perempuan haid ya, diperintah mengqadha puasa. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in shamata lam yajzihuma. Andai kata si haid dan nifas ini tetap mau puasa, oh si haid, enggak apa-apa, saya ingin tetap puasa. Ya, maka kata beliau ini tidak syah. Sebab Nabi sudah menegaskan ya dalam hadis Abu Sa'id, alaisat idza hadat lam yusalli, lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau perempuan itu haid, dia tidak boleh salat dan tidak boleh puasa? Iya. Ini sudah kita bahas kemarin di pembahasan haid. Dan ini jelas. Berikutnya, perempuan hamil menyusui serta ketentuannya. Kata Ibnu Qudamah, as-salith al-hamil wal-murdi. Perempuan yang hamil dan apa? Menyusui. Iya. Perempuan hamil dan menyusui. Ini dua ya. Apa hukumnya? Kata beliau. Ya. Rahimahullah. Idza khafata ala waladayhima aftarata wa qadata wa at'amata at kulli yawmin miskinan wa insamata ajza'ahuma. Perempuan hamil dan menyusui, kalau keduanya khawatir terhadap anaknya, jadi si perempuan hamil khawatir terhadap janinnya dan si perempuan menyusui khawatir terhadap bayinya. Ya, perempuan menyusui kalau dia berpuasa itu mempengaruhi ya, pada air susunya akan berkurang. Ya, akan berkurang. Nah, itu biasanya ibu yang menyusui di masa penyusuan makannya lebih banyak. Jelas ya? Demikian pula perempuan hamil. Apabila saat hamil, kalau dia tidak makan, itu kadang mempengaruhi janinnya. Ya. Idza khafata, apabila keduanya khawatir. Jadi cukup ada kekhawatiran, tidak mesti dipastikan. Cukup kekhawatiran dia kira-kira. Tidak boleh dia katakan, oh, coba dulu. Nanti setelah tidak mampu, baru apa? Tidak puasa. Tidak. Kalau dia kira-kira dirinya tidak mampu, tidak apa-apa. Sekadar kekhawatiran. Jelas ya? Iya. Jadi kalau terjadi, apa yang dia lakukan? Keduanya boleh berbuka. Apa dalilnya boleh berbuka? Ibnu Abbas menafsirkan ayat itu, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيكُونَهُ فِدْيَةً. Bagi orang yang mampu membayar fidyah. Ini dulu ketentuan ayat di awal Islam. Iya. Orang yang mampu berpuasa, tapi berat baginya berpuasa. Ya. Boleh dia tidak berpuasa, tapi dia bayar fidyah. Jelas ya? Kemudian hukum dihapus. Hukum dihapus. Bahwa seluruhnya tidak boleh. Ya. membayar fidyah kecuali yang tidak mampu saja, kecuali beberapa orang yang diperkecualikan. Dan termasuk yang diperkecualikan adalah perempuan yang hamil dan perempuan apa? Menyusui. Perempuan yang hamil dan perempuan yang apa? Menyusui. Ini yang diperkecualikan. Baik. Jadi sepanjang ini diperkecualikan di dalam hadis, maka tidak ada masalah. Demikian pula diperkecualikan dari ayat, laki-laki dan perempuan yang sudah sangat tua, tidak mampu lagi berpuasa. Ini juga membayar fidyah. Ini juga membayar apa? Membayar fidyah. Iya. Selesai ya. Jadi boleh berbuka. Baik, kalau dia berbuka, apa kewajibannya nanti? Kata Ibnu Qudamah, wa qadata, dia membayar qada. Wa at'amata an kulli yawmin miskinan, sekaligus membayar fidyah. Memberi makan setiap orang, satu orang miskin. Ya, jadi dari sini tampak ya bahwa Ibnu Qudamah berpendapat perempuan hamil dan menyusui bayar dua sekaligus. Dia bayar qada, dia bayar tunggakan sekaligus memberi makan orang miskin. Dan ini salah satu pendapat. Ada pendapat yang kedua, bahwasanya perempuan hamil dan menyusui hanya membayar fidyah saja, tidak mengqada puasa. Dan ini pendapat lebih kuat. Sebab ini difatwakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Dan Ibnu Abbas menafsirkan ayat surah Al-Baqarah dengan penafsiran tersebut. Dan ini mempunyai hukum marfu. Ucapan, penafsiran, ucapan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sendiri tidak ada yang menyelisihinya di kalangan sahabat. Iya. Karena itu yang lebih dekatnya bahwasanya perempuan hamil dan perempuan menyusui adalah apa? Membayar fidyah saja. Membayar fidyah saja. Iya. Baik. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian pendapat atau pembahasan berikutnya tentang orang tua renta dan orang sakit yang kesembuhannya tidak diharapkan lagi. Iya. Nah, sebelum kita pindah tentang perempuan hamil dan menyusui ini, andai kata mereka tetap berpuasa, puasanya syah ya. Kata Ibnu Qudamah, wa in shamata ajza'ahuma. Kalau keduanya tetap puasa, puasanya syah. Kemudian yang keempat, kata beliau, ar-rabi' al-ajizu an isyami likibarin aw maradin la yurja bur'uhu. Fainahu yut'imu an kulli yawmin miskinan. Ya. Kemudian yang keempat, tentang orang yang sudah sangat tua rentah, tidak mampu karena sangat tua, atau tidak mampu karena sakit yang tidak bisa sembuh lagi, tidak diharapkan sembuhnya. Karena sakit itu dua macam ya. Ada sakit yang dia masih harap sembuh, berobat. Dan yang kedua ada penyakit yang memang orang-orang kedokteran, ya, para tabib, para dokter memutuskan bahwa ini sakit, tidak bisa sembuh lagi. Jelas ya, dan sakitnya menghalangi dia berpuasa. Jadi kalau memang dipastikan bahwa sakitnya tidak bisa sembuh lagi, di sini kewajibannya dia membayar apa? Membayar fidyah saja. Ya, karena mau diapakan lagi, tidak ada lagi yang lain yang dia mampu. Dia tidak mampu apa? Puasa lagi. Dia hanya mampu membayar fidyah. Maka pada setiap harinya diberi makan satu orang miskin. Dia ingat ya, dalam membayar fidyah itu harus dengan makanan. Dan fidyah itu dibayar untuk setiap hari yang ditinggalkan, dia memberi makan satu orang miskin. Jadi kalau dia meninggalkan 30 hari, dia memberi makan berapa orang miskin? 30 orang miskin. Dia ingat, 30 orang miskin. Jangan makanan 30 orang diberikan kepada satu orang miskin. Atau makanan 30 orang diberi kepada 15 orang miskin. Tapi 30 orang miskin. Iya. Dan fidyah ini nanti dibayar setelah seorang meninggalkan puasa. Jadi kalau dia baru berlalu 5 Ramadan tidak berpuasa, maka dia bayar 5 dulu. Adapun kalau misalnya orang tua, orang sakit, dia tahu nanti 1 bulan penuh tidak akan puasa, dia ingin bayar fidyah di awal bulan, ini tidak boleh. Tidak syah. Jelas ya? Sebab kewajiban membayar fidyah belum ada di pundaknya. Iya. Karena belum ada di pundaknya, belum boleh dia bayar fidyah. Dan apa yang dia bayar terhitung sedekah nanti. Tidak terhitung apa? Tidak terhitung sebagai pembayaran fidyah. Iya. Ini perlu diingatkan ya, termasuk kesalahan pada sebagian ya perempuan. Iya. Di hari 20 dia apa namanya? Baru meninggalkan 20 hari. Oh, sudah sekalian saya undang saja 30 orang miskin untuk acara apa? Buka puasa misalnya. Diberi makan. Ya, dan ini tidak syah ya. Tidak syah kecuali terhitung 20 saja. Adapun yang 10-nya dia harus bayar lagi nanti. Karena dia baru meninggalkan 20 hari. Berikutnya tentang orang yang berjima pada siang hari Ramadan. Ya, setelah menyebutkan 4 golongan itu tadi, Ibnu Qudamah memberikan kaidah umum dulu. Kata beliau, wa ala sayri man aftar al qada la ghair. Adapun siapa yang berbuka selain daripada 4 ini, semuanya hanya membayar qada. Ya. Mengganti, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Baik. Illa kecuali man aftara bi jima'in, siapa yang berbuka karena melakukan hubungan suami istri fil farji, pada kemaluan. Ya. Nah, ini orang yang berbuka membayar kafarah. Disebutkan kafarahnya Ibnu Qudamah. Dan hadis Abu Hurairah yang menjelaskan hal ini menggambarkan bahwa kafarahnya, orang yang wajib membayar kafarah itu disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia melakukan hubungan suami istri dalam bentuk jima. Yang pertama. Yang kedua, jima tersebut dilakukan di siang hari Ramadan. Yang ketiga, jima tersebut dilakukan dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan apa? Berpuasa. Iya. Dan yang keempat, jima tersebut dilakukan dalam keadaan sengaja. Adapun kalau dia lupa, iya. Maka ini lain lagi permasalahannya. Nah, walaupun sulit tergambar ya, ada orang yang lupa. Ya. Tapi andai kata misalnya terjadi ada yang lupa, ya, dia diberi udzur karena lupa. Baik. Jadi itu ketentuan bagi siapa yang membayar kafarah. Iya. Apa kafarahnya? Apa kewajibannya? Pertama kata Ibnu Qudamah, fainahu yaqdi. Pertama dia mengqadha puasanya. Jadi hari yang dia melakukan jima itu dia bayar. Dia qadha. Dan ini silam pendapat di kalangan ulama. Apakah dia qadha hari yang dia rusak dengan jima itu atau tidak? Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa diqadha. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Seperti Ibnu Qudamah di sini. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak diqadha. Sebab hadis yang menjelaskan tentang kafarah, Nabi tidak menjelaskan qadha. Hanya menjelaskan kafarah saja bagi orang ini, beliau tidak terangkan qadha. Memang ada sebagian riwayat, Nabi berkata, kamu berpuasa 1 hari, mengganti hari yang kamu melakukan jima itu. Tapi riwayatnya lemah. Jelas ya? Karena itu pendapat yang mengatakan tidak ada qadha, ini adalah pendapat yang memiliki sisi kekuatan. Ya, tapi pendapat yang mengatakan qadha seperti Ibnu Qudamah di sini lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Baik, kata beliau, wa yu'tiku raqabah. Kemudian setelah itu dia bayar kafarah. Bayar kafarahnya secara berurut. Pertama dia bebaskan seorang budak. Secara berurut. Fa illam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau dia tidak mampu maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, dan ingat 2 bulan berturut-turut tidak boleh terpisah ya. Ya. Tidak boleh diputus. Kapan diputus dengan udur, apa diputus tanpa udur, maka batal puasanya. Seorang misalnya sudah puasa 40 hari. Wah, setelah itu dia katakan, wah saya mau libur dulu. Ya. Dia libur sehari, maka ini sudah membatalkan 40 hari. Dia wajib mengulangi lagi dari awal. Wajib dia ulangi dari apa? Dari awal. Jadi syaratkan 2 bulan berturut-turut. Karena itu kata para ulama afdalnya dia lakukan di 2 bulan yang tidak ada hari-hari terlarang. Ya, tidak ada Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada hari-hari tasyrik. Agar supaya bisa dia lakukan sempurna berapa? 2 bulan berturut-turut. Kecuali kalau misalnya seorang lupa, ya, dia ingin membayar qadha puasanya di bulan Dzulqa'dah dia sudah mulai. Setelah berlalu bulan Dzulqa'dah masuk bulan Dzulhijjah baru dia ingat. Oh, bahwa ini ada Dzulhijjah kan, ada 4 hari tidak boleh puasa. Baru dia ingat. Maka ini tidak ada masalah, dia lanjutkan saja dan 4 hari itu dianggap udzur. Nanti begitu selesai dia lanjutkan, dia sempurnakan 30 hari. Baik. Berikutnya kata Ibnu Qudamah, jadi kalau tidak mampu berpuasa, fa'ilam yastati fa'ita'amu sittina miskina. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Ingat ya, memberi makan, bukan memberi duit. Iya, 60 orang miskin. Dan di sini harus 60 orang miskinnya. Bukan makanan 60 diberikan kepada siapa? Kepada 1 orang, atau 10 orang, atau 30 orang. Tapi 60 orang miskin. Fa'ilam yajid sakatat anhu. Kalau dia tidak mampu, maka gugur darinya kewajiban. Ini pendapat Ibnu Qudamah ya, rahimahullah. Dan ada pendapat yang kedua, bahwa kalau dia tidak mampu, tidak gugur kewajiban. Kewajiban tetap ada di pundaknya sampai dia mampu. Sampai dia mampu. Dan ini dalilnya berdasarkan hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya panjangnya tentang pembayaran kafarah ini. Kata Abu Hurairah, bainama nahnu julus indan Nabi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajul. Tatkala kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam datang seorang lelaki. Faqala ya Rasulullah halaktu. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya sudah binasa. Perhatikan ya, tobatnya sahabat dan kejujurannya. Qala wa ma laka? Nabi bertanya, ada apa dengan kamu bilang dirimu binasa? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Kata beliau, saya melakukan jima dengan istriku dan saya sedang berpuasa. Ya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah langsung bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Apakah kamu mampu membebaskan seorang budak? Qala la. Dia menjawab tidak. Maka ini menunjukkan bahwa kafarah ini harus secara berurut. Karena Nabi ketika menyebut kafarah tidak disebut tiga-tiganya sekaligus, tapi disebut satu dulu. Kamu mampu membebaskan budak? Dia menjawab tidak. Begitu mendengar jawaban belum mampu, Nabi berikan pilihan yang kedua. Fahal tastati an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Dia menjawab tidak. Faqala hal tajidu it'ama 60 miskina? Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Qala la. Dia juga menjawab tidak. Famakatha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun diam. Fabainama nahnu ala dhalika utiya an-nabi bi araqin fiha tamrun wal araq al-miktal. Maka tatkala beliau di kondisi yang seperti itu, didatangkan kepada Nabi satu arak berisi korma. Dan satu arak ini isinya 60 sa. Isinya berapa? 60 sa. Maka Nabi berkata, "Ina sa'il, di mana orang yang bertanya tadi?" Ya. Faqala ana. Dia menjawab, "Saya Rasulullah." Faqala khud hadha fatasaddaq bihi. Ambillah ini dan bersedekahlah kamu dengannya. Bayar kafarah dengan korma ini. Ini menunjukkan bahwa boleh membantu seseorang di dalam membayar kafarah. Dan yang kedua, bahwa pembayaran kafarah boleh diambilkan dari zakat. Boleh diambilkan dari apa? Dari zakat. Iya. Kemudian, maka orang ini ketika dikatakan ambil korma ini bersedekahlah kamu. Ya, faqala ar-rajulu, orang tersebut menjawab, ala afqara minna minni ya Rasulullah, fa wallahi ma baina labataiha yuridu al-harrataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Katanya, Rasulullah, saya bersedekah, diperintah bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripada saya. Demi Allah tidak ada antara dua gunung Madinah ini, maksudnya di antara seluruh penduduk Madinah, tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada saya. Ya. Maka fatahikan Nabi hatta badat an yabuhu. Nabi pun tertawa sampai kelihatan gigi taring beliau. Tsumma qala at'imhu ahlak. Kemudian beliau berkata, beri makanlah kepada keluargamu. Ya. Ketika Nabi berkata beri makanlah kepada keluargamu, ini dipahami bahwa sudah gugur. Tapi hakikatnya tidak. Karena orang ini punya udur ya, keluarganya lebih didahulukan. Karena itu dia beri makan dulu keluarganya, nanti. Ya baru apa? Baru dia bayar kalau punya kemampuan. Dan di dalam hadis ini tidak disebutkan diganti puasa. Dan ini menunjukkan bahwa qadha puasanya tidak diqadha. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang jumlah kafarah bagi orang yang berjima berulang kali. Iya. Kata beliau, "Fa in jama wa lam yukaffir hatta jama tsaniyatan fa kafaratun wahidah." Kalau dia melakukan hubungan suami istri sudah berjima dan dia belum bayar kafarah, kemudian dia jima lagi, maka kafarahnya cuma satu. Kafarahnya cuma apa? Cuma satu. Ini kalau satu hari ya, satu hari dia apa? Berjima, batal sudah puasanya. Setelah itu jima lagi di sore harinya misalnya, dua kali, maka kafarahnya cuma satu. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa in kaffara tsumma jama fa kaffaratun tsaniyah. Kalau misalnya di siang hari dia jima, ya, setelah itu dia bayar kafarah jam 1, di sore harinya dia jima lagi, maka ini dia bayar lagi kafarah yang kedua. Ya, ini menurut siapa? Pendapat Ibnu Qudamah di sini. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa di jima yang kedua ini, karena dia satu hari dan memang puasanya sudah batal, dia tidak berpuasa, maka dia cuma membayar apa? Satu kafarah saja. Karena itu kita syaratkan tadi bahwa syarat seorang bayar kafarah kalau dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan berpuasa. Ya, karena itu kalau seorang suami baru pulang dari perjalanan dan dia di perjalanan berbuka, dia sampai di rumah sore hari dan dia dapati istrinya baru saja mandi haid, ya, kemudian terjadi hubungan suami istri, maka tidak ada kewajiban kafarah antara kedua atas keduanya. Karena keduanya tidak apa? Tidak berpuasa. Tapi kalau jimanya dua hari berturut-turut, hari pertama jima belum bayar kafarah, hari berikutnya juga jima belum bayar kafarah, hari ketiga jima belum bayar kafarah, iya, berapa kafarah yang dia bayar? Iya, di sini dia bayar 3 kafarah. Ya, jelas ya, karena dia apa? Terhadap 3 hari. Ya, baik. Walaupun ada silam pendapat ya, tapi itu lebih kuatnya. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan tentang orang yang terkena kewajiban puasa pada sisa hari kemudian berjima. Kata beliau, wa kullu man lazimahul imsak fi Ramadan fajama'a fa alayhi kafarah. Dan setiap orang yang mesti untuk menahan di bulan Ramadan kemudian dia melakukan jima pada hari itu, maka dia wajib membayar kafarah. Ini pendapat pada sebagian ulama. Jadi Ibnu Qudamah di sini berpendapat kalau misalnya perempuan haid, dia haid misalnya suci di siang hari, maka begitu dia suci, dia wajib menahan sampai apa? Sampai masuk sore hari. Walaupun hari itu tidak dihitung puasa baginya, tapi dia wajib apa? Menahan untuk menghormati bulan Ramadan. Demikian pula kalau dia musafir, tiba-tiba dia mukim sudah di sore hari, maka dari sore sampai maghrib dia wajib menahan untuk menghormati Ramadan. Ini pendapat sebagian ulama. Dan ada pendapat yang kedua, dan ini yang lebih kuat, sebab telah syah dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, siapa yang makan di awal hari, maksudnya dia sudah berbuka di awal hari Ramadan, dia boleh makan di akhir harinya. Iya. Menunjukkan bahwa kalau memang asalnya dia sudah tidak berpuasa hari itu karena udur, asalnya hari itu halal sudah baginya, dia boleh tidak berpuasa. Dan ini pendapat lebih kuat. Ya, dibangun di atas pendapat ini, kalau terjadi hubungan suami istri seperti yang saya sebut tadi, suami pulang dari safar, istrinya baru selesai mandi, maka ini tidak ada kewajiban apa? Kewajiban kafarah. Kalau menurut pendapat Ibnu Qudamah, ada kewajiban kafarah atau tidak? Ada kewajibannya kalau menurut pendapat Ibnu Qudamah. Kemudian pembahasan berikutnya, rincian hukum seputar mengakhirkan qada dan pembayaran fidyah karenanya. Kata beliau, "Wa man akhara al-qada li udrin hatta adrakahu Ramadan akhar, falaysa alayhi ghayruhu. Wa in farata at'im al-qada li kulli yawmin miskina." Ya. Sekarang orang yang mengakhirkan qadanya, masuk Ramadan berikutnya dia belum bayar. Maka Ibnu Qudamah di sini menjelaskan hukumnya dibagi dua. Yang pertama dilihat apa yang menyebabkan dia mengakhirkan qadanya sampai masuk Ramadan dia belum bayar. Kalau dia punya udur, maka tidak ada masalah. Nanti setelah Ramadan segera dia bayar. Karena dia punya apa? Dia punya udur. Jadi misalnya Ramadan dia ada tunggakan 10 hari. Ya. Selesai Ramadan, Dzulqa'dah, masuk Dzulhijjah, masuk Muharram, terus masuk Syaban, dia masih punya udur. Masuk Ramadan lagi, masih punya udur. Sepanjang dia punya udur, maka dia boleh mengakhirkan. Begitu udurnya selesai, segera dia qadha. Tapi kalau orang yang di Ramadan punya tunggakan 10 hari, di bulan Syawal dia sudah mampu menggantinya. Ya. Luas, dia sehat, tidak ada udur. Ya. Masuk Ramadan berikutnya tidak ada udur, dia belum ganti. Maka di sini menurut Ibnu Qudamah, kalau dia tanpa udur, ada tambahan denda. Dendanya apa? Ya. Dendanya dia membayar fidyah bersama setiap hari yang belum dia berpuasa. Jadi kalau dia 10 hari tunggakannya, nanti dia setelah Ramadan dia qadha 10 hari ditambah dengan membayar fidyah berapa? Kepada 10 orang. Dan ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya. Dibangun di atas madhab orang-orang Hambaliyah secara umum berhujjah dengan ucapan sahabat. Karena telah syah dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka mewajibkan membayar fidyah bagi orang yang menelantarkan seperti ini. Iya. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dan selainnya dari para ulama di masa ini. Dan ada pendapat yang kedua. Dan pendapat kedua ini yang kita lebih condong kepadanya, bahwasanya kewajiban puasanya tetap. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi hanya disebut qadha saja, tidak disebut fidyah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya dari para ulama di masa ini. Jelas ya? Baik. Kemudian diterangkan di sini tentang membayar fidyahnya. Wa in kana ligiri udrin at'ama ut'ima anhu likulli yawmin miskinan. Ya, kalau tanpa udur maka diberi makan untuknya untuk setiap miskin. Nah, ini berkaitan dengan orang yang mengakhirkan qadha ya. Baik. Sisa satu pembahasan. Insyaallah taala kita bahas nanti di sudah masuk waktu maghrib ya. Kita bahas nanti setelah salat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.